Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada mulai pertemuan hari ini kita akan selama satu tahun atau dua semester kita akan belajari Al-Aqidah Al-Wasitiyah, salah satu karya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini merupakan disiplin, salah satu materi di dalam disiplin ilmu Tauhidul Asma wa Sifat. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan sebaik-baiknya Al-Aqidah Al-Wasitiyah, kita perlu memahami apa itu Tauhidul Asma wa Sifat dan beberapa pengantar yang lain tentang masalah keutamaan Tauhidul Asma wa Sifat dan pengenalan terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah ini. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah, yang pertama adalah tentang pengantar ilmu Tauhidul Asma wa Sifat. Tak kenal maka tak sayang, kita ada pepatah seperti itu. Dalam hal ini pepatah itu benar adanya. Ketika kita terapkan dalam mengenal ilmu Tauhidul Asma wa Sifat, kalau seorang tidak memahami tentang apa itu Tauhidul Asma wa Sifat dan bagaimana tingkat kepentingan seseorang dalam memahami ilmu ini, maka bisa jadi dia termasuk orang yang tidak mencintai ilmu yang sedang dia pelajari. Jadi dalam hal ini, tak kenal maka tak sayang ini, bisa jadi bisa diterapkan di dalam masalah ini. Oleh karena itu, mari kita mempelajari apa itu definisi Tauhidul Asma wa Sifat. Definisi Tauhidul Asma wa Sifat, perhatikan bagaimana kalimat-kalimat dari ulama tentang definisi hal ini. Memagari sesuatu yang bukan anggota himpunan tauhidul, disiplin ilmu Tauhidul Asma wa Sifat, dan memasukkan yang masuk ke dalamnya. Ifradullah, mengesakan Allah. Ini berarti mengandung tauhid dan bersih dari kesyirikan. Karena ifradullah maksudnya tauhidullah, mengesakan Allah. Bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang terindah. Pada petikan ini mengandung ciri khas nama Allah yaitu husna, yang artinya adalah terindah. Husna lain dengan ahsan. Husna adalah mudzakkar, bentuk mudzakkar dari ahsan, sehingga diartikan yang ter, bukan bentuk mudzakkar dari hasan, bukan bentuk mudzakkar dari hasan. Kalau hasan hanya mengandung indah saja, tapi kalau ahsan maka mengandung tafdhil, yaitu penyangatan. Dalam hal ini karena nuansanya adalah mengesakan Allah, maka berarti penyangatan difahami sebagai terindah. Dengan demikian, konsekuensinya apa dari petikan ini? Tidak ada nama yang lebih indah dari nama Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang termulia. namanya terindah dan setiap nama Allah mengandung sifat termulia. Sehingga pantas tidak ada satupun nama selain Allah yang menandingi nama Allah atau menyamai keindahan nama Allah, bahkan apalagi maksud saya demikian yang mengalahkan keindahan nama Allah. Tidak ada. Wasifatihil ula. Petikan selanjutnya. Setelah mengesakan Allah dalam nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang termulia. Ula juga demikian. Ula adalah mengandung penyangatan. Mengandung penyangatan. Yang artinya tertinggi ataupun termulia. Paling sempurna maksud termulia itu. Mengapa dikatakan paling sempurna? Karena tidak ada sifat yang lebih sempurna daripada sifat Allah. Dan pada sifat Allah tidak ada sedikit pun aib ditinjau dari segala sisi manapun. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa nama Allah itu disifati dengan ula, termulia, atau apa maknanya terlebih dahulu sebelum mengapa? Maknanya adalah yang paling sempurna. Ketika diteruskan mengapa paling sempurna, jawabannya adalah karena tidak mengandung aib sedikit pun dari segala sisi. Dan tidak ada satupun sifat selainnya yang bisa menandingi atau bahkan mengalahkan dari sifat Allah. Juga demikian, al-ulya ini mudzakarnya adalah al-a'la, lain dengan al-ali. Al-ali. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalimat selanjutnya adalah al-waridah fil Qur'an. Al-waridah fil Qur'an was sunnah. Yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Petikan ini menunjukkan faedah tauqifiyah, bahwasanya penetapan nama dan sifat Allah yang wajib kita esakan Allah di dalam nama dan sifatnya tersebut itu tauqifiyah. Maksudnya tauqifiyah harus berdasarkan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu harus ada dalilnya. Penetapan nama dan sifat Allah itu harus ada dalilnya, tauqifiyah. Istilah ilmiahnya tauqifiyah. Tauqifiyah dalam masalah apa? Baik dalam masalah itsbat maupun dalam masalah nafi, dalam masalah menetapkan maupun dalam masalah meniadakan. Artinya apa maksudnya? Maksudnya kita tidak berani menetapkan suatu nama menjadi nama Allah dan tidak berani menetapkan suatu sifat menjadi sifat Allah kalau tidak ada dalilnya. Baru berani menetapkan jika ada dalil yang menunjukkan penetapannya. Baru berani menafikan itu bukan sifat Allah misalnya ketika ada dalil yang menunjukkan penafian. Nah, bagaimana kalau dalam dalil tidak ada yang menunjukkan penetapannya dan dalam dalil tidak ada yang menunjukkan peniadaannya sekaligus? Dicari-cari dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, semuanya tidak ada itsbatnya dan tidak ada penetapannya tentang suatu sifat misalnya. Maka konsekuensi kalimat ini tauqifiyah berarti kita pun tidak berani menetapkan dan tidak berani meniadakan. Contoh dari awal ya. Allah melihat dengan kedua matanya. Jelas ada dalilnya. Nanti insya Allah akan sampai. Allah melihat ada dalilnya. Melihat dengan dua mata ada dalilnya pula. Tetapi ketika Anda ditanya, berarti ini tauqifiyah dalam masalah apa ini? Itsbat. Ada dalil yang menetapkan. Tapi ketika Anda ditanya pada contoh kasus kedua, apakah Allah mendengar dengan dua telinga? Nah ini. Anda cari dari awal sampai akhir mushaf Al-Quran, tidak ada yang menyebutkan penetapannya dan tidak ada yang menyebutkan peniadaannya. Begitu juga dalam as-sunnah yang sahihah, tidak ada. Sedangkan hal itu kalau dikatakan Allah mendengar dengan dua telinga tidak mengandung aib. Ini catatan, qaidnya di sini. Catatan syaratnya di sini, tidak mengandung aib. Jadi satu, tidak ada dalil yang menetapkan. Dua, tidak ada dalil yang meniadakan. Tiga, dan tidak mengandung aib bagi Allah. Yang seperti ini, kita pun tauqifiyah. Tidak berani mengatakan ya, Allah mendengar dengan dua telinga, dan tidak berani mengatakan tidak. Allah mendengar tidak dengan dua telinga itu juga enggak berani kita. Itulah konsekuensi tauqifiyah. Oleh karena itu hati-hati yang mengajar adik, mengajar anak TK, mengajar TPA, kan pikirannya kadang pertanyaannya apa? Sesuatu yang di luar dugaan kita. Allah itu begini-begini enggak? Allah itu begitu-begitu enggak? Anak-anak TK. Maklum anak-anak TK. Nah, kalau kita sudah tahu tauhidul asma wa sifat, ada konsep tauqifiyah, maka gunakan konsep tersebut. Nanti insya Allah sambil berjalan akan bertambah pemahaman tentang masalah tauqifiyah ini, karena di sana ada sebagian kaidah akan disebutkan pada saatnya nanti insya Allah. Hal inilah yang disebutkan oleh seorang profesor yang ahli dalam masalah apa disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, yaitu Profesor Syekh Khalifah At-Tamimi rahimallahu taala. Baik. Yang selanjutnya dari definisi, wal iman bima'aniha wa ahkamiha, dan mengimani hukum, makna-makna dan hukum-hukumnya. Petikan kalimat yang kelima ini maknanya adalah, maksudnya adalah meyakini makna, konsekuensi hukum dan pengaruh serta ataupun tuntutan yang dikandung dalam nama dan sifat Allah. Lebih jelas lagi saya contohkan sebagai berikut. Di antara nama Allah itu As-Sami', yang Maha Mendengar. Berdasarkan definisi tauhidul asma' wa sifat yang barusan kita pelajari, barulah seseorang dikatakan telah mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dengan baik jika meyakini tiga poin berikut ini. Itu penerapan definisi tadi dan sekaligus penjelasan poin yang nomor lima tadi dengan contoh langsung. Satu, penetapan nama Allah As-Sami'. Jadi kalau kita mendapatkan dalil wa huwas samiul basir, Allah taala berfirman seperti itu. Allah taala berfirman demikian. Berarti ini dalam dalil ini disebutkan kata As-Sami. Menunjukkan apa saja? Satu, penetapan bahwa ada nama Allah As-Sami. Nama Allah itu banyak. Ada Allah, ada As-Sami, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Sementara dalam ayat ini menunjukkan salah satu dari sekian banyak nama Allah, yaitu As-Sami. Karena konteksnya adalah itsbat, menetapkan. Satu. Kemudian yang kedua, jadi barulah kita dikatakan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dengan baik kalau kita menetapkan tiga hal ini. Yang kedua apa? Menetapkan makna yang terkandung dalam As-Sami. Oleh karena itu pada petikan kalimat definisi terakhir tadi apa? Wal iman bima'aniha, dan mengimani makna-maknanya. Apa yang dimaksud dengan makna yang terkandung dalam As-Sami? Makna yang terkandung dalam nama Allah itu maksudnya adalah sifat Allah. Jadi istilah dalam definisi di situ makna maksudnya adalah sifat Allah. Jadi setiap nama Allah pasti mengandung sifatnya. Ini harus diyakini seperti itu. Tidak sebagaimana sebagian makhluk namanya shodik tapi dia kadzib, dusta. Namanya untung padahal dia tidak untung. Namanya dermawan padahal dia abkhalun nas, paling pelitnya manusia, bisa jadi. Tapi kalau pada Allah setiap nama pastilah mengandung sifat Allah. Setiap nama pastilah mengandung sifat Allah. Ini penting ya. Kaidah setiap nama pasti mengandung sifat Allah. Nanti akan masuk dalam sisi-sisi pendalilan, berpengaruh pada memahami sisi pendalilan atau wajud dalalah. Baik, berikutnya yang ketiga adalah penetapan konsekuensi hukum. Oleh karena itu dalam bahasa definisi tadi, wal iman bima'aniya wa ahkamiha, dan mengimani makna-maknanya dan hukum-hukumnya. Maksudnya bagaimana? Yaitu penetapan konsekuensi hukum, yaitu dalam contoh tadi perbuatan Allah mendengar seluruh suara yang keras maupun pelan. Itu konsekuensi Allah disebut dengan apa? Atau Allah bernama dengan As-Sami'. Bahwasanya Allah maha mendengar seluruh suara yang keras maupun pelan. Artinya di sini penetapan konsekuensi hukum berupa perbuatan Allah mendengar. Dan juga demikian penetapan pengaruh dan tuntutannya. Apa pengaruh dan tuntutannya? Pengaruh dan tuntutan bagi seorang hamba, yaitu wajibnya takut kepada Allah. Wajibnya muraqabah, yakin kalau diawasi oleh Allah ketika mengucapkan suara, ketika makhluk atau hamba mengucapkan suara. Juga demikian tuntutan untuk haya malu kepada Allah Ta'ala ketika mengucapkan ucapan yang kotor, yang jelek. Dan ingat, setiap nama Allah dan sifatnya pasti mengandung tuntutan peribadatan atas hambanya. Setiap nama Allah dan sifatnya pasti mengandung tuntutan peribadatan atas hambanya. Itu mukadimah yang pertama. Sedikit-sedikit nanti semakin kesana semakin ada tambahannya dan seterusnya. Ini sekedar sebagai pengenalan. Yang kedua, tentang keutamaan tauhidul asma wa sifat. Apa keutamaan tauhidul asma wa sifat? Tauhidul asma wa sifat. Banyak keutamaannya. Di antaranya adalah sebagai tujuan penciptaan makhluk. Seringkali seorang talibul ilm memahami bahwa tujuan penciptaan makhluk hanya ditunjukkan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya secara umum itu benar. Tetapi tidak salah pula jika dikatakan bahwasanya tujuan penciptaan makhluk itu ada dua. Selain dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 tadi, juga dalam surat At-Talaq ayat 12. Yaitu apa? Tentang ma'rifatullah. Agar kita mengenal siapa Rabb kita melalui nama, sifat maupun perbuatan, melalui mengenal nama, sifat maupun perbuatannya. Jadi untuk apa kita hadir di muka bumi ini? Jawabannya ma'rifatullah wa ibadatullah. Ma'rifatullah ada dalam surat At-Talaq ayat 12 dan ibadatullah ada dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan kalau kita perhatikan dengan baik, kedua-duanya ini hakikatnya adalah cerminan atau bahasa lain dari ilmu dan amal. Mengapa demikian? Ma'rifatullah itu yang dimaksud di sini, sebagaimana jelaskan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, adalah tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat, atau yang dinamakan dengan oleh Ibnu Qayyim dengan tauhidul ma'rifah wal itsbat. Jika tidak salah ingat, beliau mengistilahkan seperti itu. Mengapa? Karena isinya memang pengetahuan dan penetapan. Ilmu dan penetapan. Dengan kata lain, bahwasanya tujuan hidup manusia yang pertama ini gambaran dari berilmu, sedangkan yang kedua ibadatullah itu adalah tauhidul uluhiyah, gambaran beramal. Beribadah, beramal. Sehingga sesungguhnya seorang yang tauhidnya baik adalah menggabungkan antara ilmu dan amal. Karena tauhidur rububiyah dan al-asma wa sifat terkait dengan ilmu, dan tauhidul uluhiyah terkait dengan amal. Karena mengesakan Allah dalam peribadatan, mempersembahkan ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah saja, itu namanya beramal. Jadi tidak salah kalau dikatakan untuk apa kalian hidup, beribadah, benar. Tidak salah pula kalau dikatakan untuk apa kalian hidup, untuk mengenal Allah dan untuk beribadah kepadanya saja, juga benar. Tidak salah pula kalau seorang mengatakan mengapa Anda hidup, untuk apa Anda diciptakan di muka bumi ini, jawabannya adalah untuk berilmu dan beramal. Sama saja, setali tiga uang itu. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan tauhidul asma wa sifat, selain sebagai tujuan penciptaan makhluk, kalau dikatakan tujuan penciptaan makhluk, berarti orang kalau enggak mengenal Allah, tidak pernah mau belajar nama-nama dan sifat-sifat Allah, terlebih lagi ternyata begitu senangnya mempelajari nama dan sifat temannya, apalagi teman akhwat, ketika mau dipersunting namanya siapa, sifatnya harus jelas semua. Baik sifat zat apa fi'liyah maupun sifat dzatiyahnya. Nah, ini apalagi sifat dzatiyahnya ini. Masya Allah, cuma dikasih apa kurikulum vitae sedikit aja enggak mau dia. Enggak mau. Sifatnya harus jelas. Wah. Itu kepada manusia. Bagaimana sikap dia kepada pengenalan terhadap Sang Pencipta manusia? Berapa nama Allah yang telah dia kenal lengkap dengan dalilnya? Artinya terbangun pengetahuannya di atas dalilnya. Belum kalau ditanya dengan pertanyaan selanjutnya, berapa yang dia ketahui dari dalil itu, tafsir dari ulama tentangnya? Berapa dari sifat Allah yang dia kenal? Yang pengenalan itu bukan karena katanya orang, tapi berdasarkan dalil. Tidak masalah dia lupa dalilnya, tapi yang terpenting pertama kali dia meyakini itu dibangun di atas dalil, bukan katanya orang. Nah, yang seperti ini, seberapa semangat dia setiap hari ingin menambah, semakin dekat dengan Allah dengan cara semakin kenal tentang siapa Rabb-nya, semakin mengkaji nama Allah itu apa hari ini yang belum saya ketahui dalilnya mana, karena kan tauqifiyah. Sifat Allah yang belum saya ketahui hari ini itu apa? Agar semakin dekat kita kepada Allah Ta'ala. Karena seorang itu, jangankan kepada Allah, kepada manusia saja, apalagi lawan jenis, semakin hari tambah satu, sifatnya yang dia ketahui semakin terasa dekat di hati, semakin dan seterusnya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, tauhidul asma wa sifat adalah rukun iman yang pertama dan pokok bagi seluruh rukun iman yang lainnya. Karena rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama adalah al-iman billah. Al-iman billah itu kandungannya beriman terhadap wujud Allah, dan yang ketiga beriman terhadap kekhususan Allah dalam keesaan Allah dalam uluhiyah, al-asma wa sifat, dan al-rububiyah. 4 berarti kandungannya. Berarti tauhidul asma wa sifat salah satu dari bagian rukun iman yang pertama. Dan rukun iman yang pertama ini adalah pokok dari seluruh rukun iman yang lainnya. Berarti sangat penting sekali Anda sedang belajar dasar dari keimanan Anda. Yang ketiga, materi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah materi yang paling agung dan paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Termasuk materi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Mengapa demikian? Hampir setiap ayat Al-Quran ditutup dengan penyebutan nama ataupun sifat Allah. Hampir-hampir tidaklah kita membaca ayat dalam Al-Quran kecuali mayoritasnya itu ditutup dengan nama ataupun sifat Allah di akhir ayat. Berarti isinya mendominasi Al-Quran. Sesuatu itu kalau disebutkan berulang, apalagi mendominasi, itu jelas sekali menunjukkan itu sesuatu yang termasuk terpenting. Karena diulang-ulang, bahkan mendominasi. Bagaimana Allah mengenalkan dirinya kepada hambanya berulang-ulang dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, sebagai asas perbaikan hati dan badan. Karena yang diperbaiki ketika Anda mempelajari nama dan sifat Allah adalah hati Anda. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Dalam hadis demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika baik hati segumpal darah tersebut, maka baik pula seluruh anggota tubuh. Maka muncul khasyah, muncul cinta dan seterusnya yang semakin tinggi kepada Allah Ta'ala. Dalilnya dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Tadi ada sebagian dalil yang tidak saya sebutkan untuk menyingkat waktu. Kemudian yang kelima, sebagai pokok dari seluruh ilmu yang bermanfaat. Karena ulama menjelaskan seluruh ilmu itu dasarnya adalah ma'rifatullah. Dan pantas itu, karena memang juga ilmu apa? Ilmu, pantas dikatakan seluruh ilmu dasarnya adalah ma'rifatullah, karena memang juga ma'rifatullah itu adalah yang terpenting. Ilmu yang terpenting. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Ibnu Qayyim menjelaskan seperti itu. Kemuliaan suatu ilmu tergantung pada kemuliaan materi yang dipelajari. Fakultas teknik betting tahu? Lidi yang untuk apa? Lidi untuk membungkus makanan pecel itu dari daun itu apa itu namanya itu? Lidi yang dipotong untuk mengunci bungkus anu itu apa itu namanya dalam bahasa Indonesia? Beting kan? Iya. Beting. Tusuk, ya. Tusuk. Fakultas teknik tusuk. Lidi tusuk. Lain dengan fakultas teknik pesawat. Mengapa demikian? Karena materi yang dipelajari itu lain. Dengan apa? Lain antara keduanya. Syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu tergantung pada kemuliaan ilmu yang dipelajari. Kalau ma'rifatullah yang dipelajari apa? Yang dipelajari tentang apa? Tentang siapa maksud saya? Tentang Allah. Adakah yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Adakah yang lebih agung dari Allah? Tidak ada. Maka ma'rifatullah adalah disiplin ilmu yang paling mulia. Apalagi kenyataannya memang mendominasi isi Al-Quran. Kemudian yang keenam, terakhir, sebagai penarik dan pengokoh arkanul ibadah al-qalbiyah. Ulama menjelaskan di sana ada rukun ibadah hati. Nah, penarik dan pengokoh rukun ibadah hati ini adalah ilmu tauhidul asma wa sifat. Apa rukun ibadah hati itu? Ada tiga: mahabbah, roja, dan khauf. Mengharap, cinta, dan al-mahabbah, cinta, roja, mengharap, khauf, takut. Seseorang kalau membuka tauhidul asma wa sifat, tauhidul asma wa sifat, yaitu kitab Aqidah Wasithiyah, sedikit penulis berbicara, terus langsung dalil-dalilnya. Setiap dalil mengandung nama ataupun sifat Allah Ta'ala. Hampir setiap dalil yang disebutkan di sini mengandung nama dan ataupun sifat, nama ataupun sifat Allah Ta'ala disebutkan. Apalagi kalau kita mempelajari syarahnya, semakin seseorang menambah mempelajari hari ini satu ayat Al-Quran tentang nama Allah dan mendengarkan bagaimana tafsiran ulama menjelaskan nama Allah tersebut, maka semakin meningkat kecintaannya kepada Allah, semakin meningkat rasa harapnya kepada Allah, semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah. Inilah yang dinamakan oleh ulama ma'rifatullah al-khassah. Mengetahui tentang Allah bentuk yang khusus. Orangnya pun juga VIP. Orang-orang khusus. Tidak setiap orang Allah anugerahkan ilmu ini. Karena ma'rifatullah yang amah, yang umum, adalah pengetahuan Allah dalam, mengenal Allah dalam bentuk yang global, yang asal menyebabkan sahnya keimanan seseorang. Asal Islamnya sah saja, qul huwallahu ahad, mempelajari tentang itu bahwasanya Allah itu esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Itu orang awam pun ikut serta dalam hal itu. Banyak orang awam maksudnya ikut serta dalam hal itu. Bukan hanya ulama saja yang mengetahui ma'rifatullah jenis amah ini, yang fungsinya adalah memagari seorang agar tidak kafir, murtad. Tetapi ma'rifatullah jenis khasah, khusus, yaitu pengenalan Allah yang membuahkan rasa takut yang baik, cinta, harap, tawakal kepadanya, dan seterusnya. Semakin tahu, semakin meningkat tawakalnya kepada Allah, semakin meningkat takutnya kepada Allah. Terbukti dengan semakin sungguh-sungguh dalam beribadah, semakin melengkapi ibadah sunnah yang belum dia lakukan, dan semakin memeriksa kesahan diterimanya, syarat diterimanya ibadah wajibnya yang dia lakukan dan ibadah yang lainnya. Itu namanya ma'rifatullah al-khassah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang khasyah, khasyah itu takut dibangun atas dasar ilmu. Itu khasyah. Siapa? Ulama. Hanya ulama hakikatnya orang yang takut dengan sebaik-baiknya yang dibangun atas dasar ilmu. Dari ayat ini isyarat, setidaknya dikatakan isyarat ataupun terdapat petunjuk bahwasanya semakin tinggi seorang itu ilmunya, itu semakin apa? Semakin takut kepada Allah Ta'ala, takut yang didasari atas dasar ilmu. Memang manusia itu terbagi menjadi dua, tiga. Alim billah wa alim bi amrillah. Yang kedua, alim billah gair alim bi amrillah. Yang ketiga, alim bi amrillah gair alim billah. Sebaik-baiknya adalah yang pertama. Maksudnya yang, kalau seandainya yang kedua tadi tetap ada sedikit pengetahuan tetapi tidak atau kurang, maksud saya. Maka ketika itu, kalau yang kedua dan yang ketiga tadi masih ada jenis pengetahuan tapi kurang, yang pertamalah yang terbaik. Yaitu orang yang mengenal tentang Allah dan mengenal tentang perintah-perintah Allah, syariat Allah. Mengenal tentang larangan-larangan Allah. Tapi ada orang yang kenal tentang syariat Allah, kalau bicara masalah fikih, masya Allah. Tapi keyakinannya banyak salah tentang Allah. Banyak suudzon kepada Allah. banyak, bisa jadi seperti itu. Tawakalnya lemah sekali, bergantungnya kepada sebab tinggi sekali, gara-gara tidak mengenal siapa Rabbnya dengan baik. Nah, ada yang kebalik, alim billah, tapi untuk masalah fikih, sholatnya kelihatan enggak, apa namanya, banyak enggak sesuai dengan sunnah, bahkan melakukan bid'ah, puasanya juga demikian, ditanya tentang rukun sholat enggak faham, ditanya pembatal sholat enggak faham. Nah, ini juga tidak diharapkan. Yang terbaik adalah alim billah wa alim bi amrillah. Baik, kemudian berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang masalah kandungan akidah wasithiyah ini, langsung ya saya singkat. Ada beberapa yang saya tinggalkan. Bahwasanya kalau antum teliti akidah wasithiyah ini, tentulah antum akan mendapatkan bahwasanya jika penelitian Anda benar, akidah wasithiyah ini ditulis berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Dan isi kandungan kitab ini dikatakan oleh penulisnya sendiri dalam ucapannya, saya dalam akidah ini sangat memperhatikan petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Semua lafaz yang saya sebutkan dalam akidah ini mesti saya sebutkan juga dengannya ayat atau hadis atau ijma' salaf. Itu pengakuan penulisnya sendiri. Dalam ucapan yang lain beliau mengatakan, tidaklah saya masukkan dalam kitab ini, maksudnya kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kecuali akidah seluruh pendahulu yang saleh, as-salafus saleh. Maksud beliau. Bahkan beliau mengatakan, saya telah melakukan riset ilmiah secara cermat terkait dengan seluruh orang yang menyelisih saya pada satu hal dari akidah ini selama 3 tahun. Jika ada satu huruf dari seorang yang termasuk 3 generasi mulia yang menyelisih apa yang telah saya sampaikan, maka saya akan rujuk dari hal itu. Jadi artinya beliau sudah berusaha dengan riset ilmiah selama 3 tahun. Beliau sudah berusaha untuk menuliskan perkara yang tidak menyelisih sedikit pun pemahaman as-salafus saleh terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun pengakuan para ulama terhadap al-aqidah al-wasithiyah ini sangat tinggi. Di antaranya adalah seperti ucapan Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan, telah disepakati kitab ini merupakan i'tiqad para pendahulu umat yang bagus. Dan juga demikian Ibnu Rajab menyatakan, telah disepakati inilah i'tiqad sunni pengikut para pendahulu umat. Jadi imam-imam besar di antara imam-imam besar merekomendasikan ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penulis dari kitab yang berjudul Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah Syekh Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam. Ya, saya ulangi, Ibn Abdul Salam Ibn Abdullah Ibn Khadr Ibn Muhammad Ibn Khadr Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Taymiyah Al-Harrani. Yaitu daerah Syam atau Syria. Kunyah beliau adalah Abdul Abbas. Julukannya adalah Syekhul Islam. Dan dikatakan Al-Wasithiyah karena memang sejarahnya yang meminta ditulis kitab ini adalah seseorang yang berasal dari negeri Wasit, meminta dituliskannya kitab ini, dan beliau menulis dalam waktu yang tidak panjang. Jika tidak salah ingat, antara asar sampai maghrib menulis ini, masya Allah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kecerdasan beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi ditulis dalam waktu sesingkat itu, ternyata beliau teliti selama 3 tahun, gak ada sedikit pun yang menyimpang dari pemahaman as-salafus saleh, dan ternyata ibaratnya diuji oleh dosen pembimbing, dosen pengujinya Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Rajab, Imam Adz-Dzahabi dan Ibnu Rajab ternyata memberikan nilai thumma cum laude. Kalau bisa dikatakan seperti itu. Masya Allah. Baik. Tentang isi al-aqidah al-wasitiyah, sebatas pengamatan saya, wallahu ta'ala alam shawab, bahwasanya aqidah wasitiyah ini terdapat atau terdiri dari 6 bab besar. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun beliau menulis dengan cepat, namun sungguhnya sistematikanya sudah sangat ilmiah sekali, sangat tinggi sekali. Ternyata ada 6 bab besar yang beliau tuangkan di sini, yang beliau tuliskan di sini. Yang pertama, bab tentang muqaddimah. Yang kedua, bab tentang al-iman billahi ta'ala. Yang ketiga, bab tentang al-iman bil yaumil akhir. Dan yang keempat, bab tentang al-iman bil qadar. Dan yang kelima, tentang hakikat iman menurut manhaj al-sunnah wal jamaah. Hakikat iman. Yang terakhir, bab penutup. Apa isinya bab penutup? Ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka. 6 bab besar. Saya ulangi, yang pertama muqaddimah, kedua al-iman billah, ketiga al-iman bil yaumil akhir, keempat al-iman bil qadar, kelima tentang hakikat iman, dan keenam tentang bab penutup, yaitu ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah dan manhaj mereka. Penting kita mengetahui dan mengklasifikasikan menjadi 6 buah bab besar ini. Agar kita tergambar dalam benak kita dengan gambaran yang benar, yang bagus, bahwasanya kitab ini sangat penting sekali dan kitab ini sangat mendasar sekali. Karena hakikat kitab ini yang disarah ulama dengan berbagai macam syarah dari dulu sampai sekarang masih kita temukan syarah baru pada abad ini, bisa jadi demikian sampai hari ini. Maka apa, ikhwan, ini menunjukkan apa? Bahwasanya kitab ini dinilai penting oleh para ulama dari berbagai generasi yang sulit secara akal mereka bersepakat untuk yuk jangan ada yang mencela, memuji saya, bersekongkol buruk untuk mengatakan ini isinya bagus semua, padahal enggak. Sulit secara akal. Kalau dari generasi-generasi yang jauh beda ratusan tahun, enggak pernah kenal, kemudian hasil rekomendasinya sama. Sama-sama menilai penting untuk disyarah, dan sama-sama menilai penting untuk diajarkan di markas-markas, di ma'had-ma'had ilmi, di berbagai belahan penjuru dunia. Sama-sama penting untuk mengarahkan para penuntut ilmu menghafal matan ini. Nah, ini seleksi ilmiah dari generasi ke generasi yang dilakukan langsung oleh para ulama dari setiap generasi. Kalaulah seandainya ada sebuah kebatilan dalam al-aqidah al-wasitiyah yang merusak keyakinan seseorang karena bertentangan dengan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah, tentu dari dulu lama sudah mentahdir, memperingatkan, dari generasi-generasi terus memperingatkan. Karena tokoh internasional Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau membuat tulisan yang salah tentu akan diingatkan. Husnudzon kita para ulama tidak tinggal diam. Tapi yang ada justru sebaliknya, mereka mensyarah terus. Juga demikian, kalau sudah kita ketahui ternyata ihtimam, perhatian para ulama dalam mensyarah kitab ini dan mengarahkan murid-muridnya untuk mempelajarinya demikian besarnya, maka coba kita perhatikan yang dinilai besar oleh ulama itu isinya ternyata, ternyata dalam tanda petik ya, hanya 6 ini. Ternyata dalam tanda petik ternyata hanya 6 ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini patut jadi renungan. Pandanglah sesuatu yang memang oleh ahlinya dipandang terpenting. Ulama adalah profil orang yang paham dari alif sampai z, gampangannya seperti itu, tentang agama Islam. Mereka bersepakat mandang suatu masalah adalah permasalahan yang terpenting. Maka kita sebagai orang, sebagai seorang penuntut ilmu, maka pandanglah dengan kacamata mereka yang faham tentang ajaran agama Islam ini. Dahulukan al-aham fal-aham, yang terpenting kemudian di bawah tingkatan itu, di bawah tingkatannya lagi dan seterusnya. Jangan menyibukkan satu materi yang tingkat kepentingannya masih jauh, tingkat kepentingannya masih jauh, sementara yang mendasar sampai tidak faham. Nanti Anda dalam membangun agama Anda akan rapuh, karena ini pondasi. Orang kalau ahli bangunan akan memperhatikan terlebih dahulu pondasinya, itu yang pertama. Setelah itu terserah Anda mau meninggikan bangunan setinggi langit, gampangannya seperti itu. Terserah, akan kokoh bangunan itu insya Allah. Tetapi ketika orang tidak paham bangunan, seluk-beluk bangunan, maka dia hanya takjub dengan ornamen-ornamen bangunan, hanya takjub dengan tingginya bangunan, sementara dia tidak begitu perhatian pada pondasi. Kalau pondasi sebuah bangunan keimanan itu rapuh, bangunan yang dibangun di atasnya semakin tinggi semakin membahayakan. Semakin banyak amal ibadahnya, semakin membahayakan kalau pondasinya salah. Kena angin syubhat sedikit, oleng. Pondasinya enggak kuat. Kena angin syahwat sedikit, roboh. Pondasinya tidak kuat. Oleh karena itu silakan Anda periksa bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Beliau membangun dari dasarnya. Kemudian kalau kita perhatikan 6 bab ini adalah hakikatnya pelajaran tentang arkanul iman. Jadi sungguhnya akidah wasitiyah ini nama lainnya adalah materi tentang rukun iman. Al-iman billah, al-iman bil yaumil akhir, al-iman bil qadar. Dan bagaimana memahami hal itu dengan baik, kemudian ditutup dengan ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah atau ciri khas as-salafus saleh dan manhaj mereka. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita masuk dalam muqaddimah. Qala al-musannif rahimallahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terlalu sering mungkin kita sudah banyak sekali mendengarkan syarah dari Al-Basmalah. Dan intinya dalam Al-Basmalah ini terdapat cerminan tauhid penulis. Mengapa? Karena penulis meminta barokah dan minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan ada 3 nama dalam Basmalah ini, yaitu nama Allah, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada 3 nama Allah Ta'ala. Nama Allah, Allah dan nama Allah Ar-Rahman adalah 2 nama Allah yang tidak boleh seseorang bernama dengannya, karena mengandung kekhususan Allah Ta'ala. Adapun ketika seorang bernama dengan nama Rahim, maka ini diperbolehkan, karena tidak mengandung makna kekhususan yang harus dikatakan bahwasanya hanya Allah lah yang memiliki sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Baik. Kemudian setelah basmalah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata penulis rahimallahu taala, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji hanya bagi Allah. Alhamdu, ikhwani fillah, diartikan segala puji. Mengapa demikian? Karena terdapat alif lam yang di sini adalah lil istighraq, yaitu yang mencakup seluruh, begitu makna al istighraq. Berarti mencakup seluruh hamdun, pujian. Artinya apa? Dari kata alhamdu, alhamdu, maka seluruh bentuk puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi. Ingat, maha sempurna dari segala sisi, bukan maha sempurna dari satu sisi dan tidak sempurna pada sisi yang lain. Maka itu hanyalah lillah. Hanyalah lillah. Lam di sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah lam lil ikhtisas dan istihqaq, menunjukkan kekhususan dan keberhakan. Sehingga pantaslah kalau diartikan memakai kata hanya. Karena memang khusus dan haknya Allah segala bentuk pujian yang tidak ada ketercelaan sedikit pun dari segala sisi. Segala bentuk pujian yang maha sempurna itu lillah wahdah. Lam di sini sudah mengandung bentuk pengkhususan. Hanya bagi Allah saja segala bentuk pujian, puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi. Adapun makhluk, adapun manusia, di antara mereka ada yang dipuji dari satu sisi namun dicela dari sisi yang lainnya. Tidak ada satupun dari makhluk yang dipuji dari segala sisi dengan pujian yang maha sempurna. Maha. Maha sempurna. Kemudian, apakah makna alhamdu? Yaitu, ini penting, karena nanti dalam ayat antum ketika membaca Al-Quran akan ketemu insyaallah firman Allah seperti dalam Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka definisi alhamdu ini bisa antum gunakan untuk itu, untuk memahami ayat tersebut. Alhamdu adalah wasful mahmud bil kamal, mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, ma'al mahabbati wa ta'zim, diiringi cinta dan mengagungkannya. Wasful mahmud bil kamal, mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan, ma'al mahabbati wa ta'zim, dengan diiringi cinta dan mengagungkannya. Maksud bil kamal bak di sini menunjukkan sebab. Bil kamal dengan sebab puji, dengan sebab kesempurnaan yang dipuji tadi. Artinya apa? Kalau bak ini kita bawakan menunjukkan sebab, artinya bahwasanya kesempurnaan yang dipuji, kalau diungkapkan kata alhamdu pada sesuatu, yaitu dalam hal ini pada Allah, kita katakan alhamdulillah, karena definisi alhamdu itu sebabnya adalah dipuji karena sebabnya adalah apa? Yaitu kesempurnaan. Maka ini mengandung pemahaman bahwasanya kesempurnaan Allah, Allah terpuji karena kesempurnaannya. Baik itu kesempurnaan dzati, wasfi maupun fi'li. Allah itu dipuji karena Allah sempurna, karena kesempurnaannya. Baik kamalu adzati maupun kamalul wasfi maupun kamalul fi'li. Baik yang sempurna itu zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Termasuk kamalul fi'li adalah kamalul in'am. Kesempurnaan memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Ini sekedar teori saat untuk dihafal supaya UAS bisa dapat 100, tidak. Bahkan bukan itu tujuannya. Ikhwani fillah, Ini diantara faedahnya adalah untuk membedakan dengan asyukru. Kalau alhamdu seperti itu, maka lain dengan asyukru, bersyukur. Jadi alhamdu itu tidak terbatas, memuji Allah itu tidak terbatas kalau kita sedang mendapatkan nikmat saja. Karena kembalikan kepada definisi tadi, sebab Allah dipuji apa? Karena kesempurnaan. Di antara bentuk kesempurnaan adalah kamalul fi'li. Dalam kamalul fi'li itu ada kamalul in'am. Memberi rezeki itu kan termasuk perbuatan Allah. Jadi satu saja dari sekian sebab Allah terpuji. Jadi jangan karena gak dapat transferan dari ayah ibu, padahal tanggal muda, dia gak mengucapkan alhamdulillah. Ingat, namanya memuji tidak urusannya hanya terbatas karena kita barusan mendapatkan nikmat yang besar. Tapi Allah terpuji karena kamaludzati, kamalullah adzati, kamalullah alfi'li, dan kamalullah alwasfi. Kemudian ikhwani fillah, dalam dalil macam-macam pujian Allah itu terkumpul pada 5 perkara. Ini penting, kalau antum mendapatkan satu ayat Al-Quran, kok di situ ada pujian Allah? Coba lihat kelanjutannya, konteks kalimatnya. Itu menunjukkan salah satu dari ini, yaitu pujian Allah terhadap, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam rububiyahnya, pujian terhadap Allah atas keesaan Allah dalam uluhiyahnya, yang ketiga dalam asma dan sifatnya, yang keempat dalam syariat, pujian terhadap Allah atas syariatnya, dan yang kelima pujian terhadap Allah atas qada dan qadarnya. 5. Yang tiga tentang tauhidul, tiga macam tauhid. Tiga macam khususan Allah. Ar-rububiyah, al-uluhiyah, dan al-asma wa sifat. Yang dua syariatnya dan qada qadarnya. Jadi kalau antum dapatkan dalil dalam Al-Qur'an, itu cari salah satu dari 5 ini. Ini ayat ini konteksnya terdapat di dalamnya pujian terhadap Allah atas apanya? Atas keesannya dalam rububiyahnya, atau dalam uluhiyahnya, atau dalam nama dan sifatnya, atau atas syariatnya, atau atas qadha dan qadarnya. Qadha dan qadarnya. Teruskan dari kalimat dalam ayat tersebut. Tanpa kecuali matan selanjutnya ini tadi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mengapa penulis menghubungkan alhamdulillah dengan kalimat alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq? Kembalinya kepada 2 penjelasan tadi. 1 penjelasan tentang alhamdu, definisi alhamdu. 2 penjelasan tentang macam-macam pujian Allah itu terkumpul pada 5 perkara. Kalimat Allah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq itu isyarat sebab keterpujian Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang demikian, itu isyarat. Antum dapatkan kalau ada ayat yang semisal ini, maka antum langsung perhatian. Oh, ini sedang memuji Allah atas dasar apa ini? Seperti itu. Baik, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi saya ingin, sebetulnya saya ingin menekankan, agak saya perpanjang ini, saya ingin menekankan betapa pentingnya menghafal definisi ulama. Betapa pentingnya menghafal taksim, pembagian-pembagian ulama. Karena mereka itu ketika mendefinisikan sesuatu, ketika membagi-bagi sesuatu, ketika kemudian mencetuskan sebuah kaidah, sebuah dhawabit, sebuah prinsip itu rata-rata diambil dari dalil-dalilnya. Kita sudah dapatkan intisarinya saja. Di awal-awal biasa seseorang tidak diperpanjang penjelasannya, mengambil kaidah ini dari mana saja, mengambil pembagian ini dari mana saja dalilnya, dan seterusnya. Karena sifatnya lagi belajar ilmu-ilmu dasar. Tapi nanti dia akan merasakan manfaatnya ketika dia sudah sampai tingkatan yang jauh lebih tinggi. Oh, ternyata maksud saya ketika belajar dulu materi dasar ini adalah ini loh, ketemu saya di ilmu usul tafsir, ketemu saya di qawaidut tafsir manfaatnya, ketemu saya ketika saya memahami tarjih pendapat ulama dalam menafsirkan sesuatu. Saya dapatkan faedahnya ketika saya memahami satu tafsir ayat Al-Quran. Padahal saya belum membaca tafsirnya sama sekali. Tapi saya berbekal ilmu-ilmu dasar yang sudah saya dapatkan, saya sudah bisa menduga. Ini tafsiran ulamanya demikian. Coba saya cek Ibnu Katsir. Ini latihan menganalisa ilmiah. Cek, oh benar kah? Benar. Ternyata cocok dengan ilmu dasar. Semakin dia memiliki kemapanan dalam berilmu, terus semakin dan seterusnya seperti itu. Jadi ilmu-ilmu dasar itu faedahnya sangat penting sekali. Dalam memahami dalil, dalam memahami syubhat dan bantahannya, dalam memahami tarjih, akwal, pemilihan mana pendapat yang terkuat, dalam memahami apa namanya anggota sebuah himpunan yang masuk dalam definisi istilah tertentu, dan seterusnya. Maka tidak sekedar, sekali lagi tidak sekedar urusannya kalau ada definisi adalah hafalan saja. Tapi kalimat per kalimat fahami dengan baik, keluarkan yang keluar, masukkan yang masukkan, ambil konsekuensinya. Dari kalimat petikan ini konsekuensinya saya enggak boleh begini, saya enggak boleh begini. Dari ini dan seterusnya seperti itu. Itulah belajar yang bermanfaat. Adapun kalau belajar hanya sebatas menghafal definisi untuk kemudian ujian apa? Biar bisa menjawab dengan lancar dan seterusnya, maka itu apa namanya, satu hal yang sangat rugi, kerugian yang besar ketika dikhawatirkan tidak berpengaruh dalam keimanannya, dalam akhlaknya, dan seterusnya. Baik. Wassallallahu sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.